Mira, cara, kita masuk ke sini file ya. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, ismul fa'il. Pembahasan isim fa'il. Ini urutan keempat dalam tasrif. Ketika kita tasrif, fa'ala, yaf'ulu, fa'ala, fa'il. Ya, kita sudah fi'il di bab pertama, kemudian bab kedua isim, kita mulai masdar. Setelah itu isim fa'il. Huwa mashtuqqa min masdaril mabni lil fa'il. Dia adalah yang dipecahkan dari masdar yang mabni lil fa'il, yang dibangun untuk fa'il. Masdar dipecah dari masdar. Karena asal pecahan menurut penulis adalah apa? Masdar. Jadi diambil dari masdar yang mabni lil fa'il. Ini yang nanti keanehannya juga. Masdar yang dibangun untuk fa'il, seandainya bilang diambil dari fi'il ma'lum, itu langsung jelas. Ya kan? Diambil dari fi'il ma'lum, ya kan? Yang dibangun untuk fa'il. Fi'il ma'lum kan fi'il yang dibangun untuk fa'il. Karena fi'il majhul dibangun untuk siapa? Naib fa'il. Ya kan? Jadi, tapi karena beliau dari awal memilih asal pecahannya adalah masdar, sudah langsung beliau katakan yang dipecahkan dari masdar yang dibangun untuk fa'il. Tahu kan? Masdar yang dibangun untuk fa'il. Maksudnya hasil pecahan masdar nanti itu adalah fi'il untuk fa'il. Jadilah dia nanti isim fa'il. Liman waqa'a minhul fi'il. Fa'il ini maknanya fa'il. Liman waqa'a ini digunakan untuk siapa yang waqa'a terjadi minhu darinya pekerjaan. Terjadi darinya pekerjaan. Berarti siapa dia? Yang melakukannya. Karena pekerjaan itu muncul dari dia. Pekerjaan itu muncul dari dia. Au ta'allaqa bih. Atau terkait dengannya. Misalnya gini, nah, lihat. Akala Zaid. Siapa makan? Zaid. Maka Zaid. Siapa mati? Tapi yang mengatakan pekerjaan mati? Kan begitu. Jadi kan gini. Akala Zaid. Zaid makan. Berarti yang melakukan siapa? Zaid. Tapi sekarang, mata Zaid. Siapa yang mati? Zaid kan begitu. Yang mematikan? Apakah dia melakukan pekerjaan mati? Tidak ada orang mau mati. Kan begitu? Berarti bukan dia melakukannya. Tapi kenapa ini? Ta'ala qobi. Itu perbuatan terkait dengan dia. Paham ini? Terkait dengan dia. Masya Allah. Paham, Pak? Iya. Wahuwa minat tulati. Masya Allah. Dia dari tulati. Ala wazni fa'il goliban. Di atas wazan fa'il kebanyakannya. Karena, kenapa kebanyakan di atas wazan fa'il? Masalahnya kebanyakan fi'il itu la muta'anti. Di buku sebelumnya saya sudah lebih runcingkan di Miftah. Nah, kalau dia fa'ala, mau lazim atau muta'adi, fa'il. Iya kan? Kalau fa'ala, lazim atau muta'adi, fa'il. Semua kata fa'ala. Doroba, dori. Kotala, kotil. Akala, akil. Yang penting fa'ala, fa'il. Kalau dia fa'ila, kalau muta'adi, fa'il. Nah, kalau fa'ila, kalau muta'adi apa? Fa'il. Selain itu, berputar di wazan-wazan yang lain. Makanya kebanyakannya apa? Fa'il. Nah, contoh nasoro, nasirun, doribun, kobilun, madun. Apa aslinya? Madidun. Ya, madidun. Paham? Wakin. Aslinya? Wakin. Aslinya? Wakiyun. Ya, berat doma di atas ya. Jadinya, wakin. Setelah itu ketemu dua, sukun. Sukun pertama ya, sukun kedua nun dari tanwin. Paham kan? Nun sukun. Akhirnya hapus apa? Hapus ya. Jadinya wakin. Paham nih? Wakin kasron. Atau apa? Wawakib. Warokib. Tidak masalah sih. Rokib dari kata roki. Tinggal kesana semua di ceritanya. Ya gak mubat. Antum apa mubat? Rokib. Saya wakib. Ya, masalahnya tidak bisa kita tanya penulis yang sudah meninggal. Ya, sama semua ceritanya. Mau antum bilang rokin, wakin, sama semua ceritanya. Dipahami? Ya, aslinya wakiun. Aslinya wakiun. Watawin. Aslinya? Hah? Tawiyun. Sama ceritanya. Antum di situ apa? Oh, sama sih. Alhamdulillah. Ba'i'un. Ba'i'un. Aslinya? Ba'i'un. Ya, karena di fi'il madi tidak ada hamzah. Dia kata ba'a. Ba'i'un. Cuma ya terletak setelah alif tambahan, dia wajib diganti menjadi hamzah. Ada ya terletak alif setelah alif tambahan diganti menjadi hamzah. Jadinya ba'i'un. Fa'ilun. Iya. Masya Allah. Fa'inkana fi'iluhu ajwab. Ini cerita lebih rincinya. Fa'inkana fi'iluhu ajwab. Kalau fi'ilnya ajwab. Tahu fi'il ajwab? Apa itu fi'il ajwab? Fi'il yang ain fi'ilnya dalam huruf? Illa. Ingat mubat? Fi'il ajwab. Ahmad? Tahu fi'il ajwab? Seperti apa misalnya? Contoh? Fi'il, fi'il. Contoh mubar. Nih, banyaknya. Kola, soma, ba'am, koma. Fi'il ajwab, tahu di fi'il ajwab mubar. Jangan-jangan tidak tahu. Tahu di fi'il ajwab. Fi'il, ya. Ayat fi'il itu huruf pertama. Huruf pertama atau ketiga? Oke, dua. Iya. Yang akhirnya adalah huruf illa. Banyak yang contohnya apa? Iya. Jadi kalau pilihnya ajwab. Mu'allan. Mu'allan yang dia itu dita'lil. Diubah di fi'ilnya. Itu syarat itu, saudara. Karena ada fi'il ajwab tidak diubah. Seperti hamiro. Itu kan tidak diubah. Paham ini? Tidak diubah. Harus yang diubah di fiilnya. Misalnya, kawala jadi kola. Soma, sowama jadi soma. Ba'a. Aslinya, baya'a. Paham? Harus mu'allan. Diubah, maksudnya di madi. Tulis itu, bilang, ay fi madihi. Yaitu di fiil madinya. Diubah di fiil madinya. Maka apa yang terjadi? Baru dapat hukumnya itu. Kulibat alifuhu hamzah. Maka diubah alifnya menjadi apa? Hamzah. Kan tadi kan diubah menjadi a? Alif. Tak? Misalnya, sowama menjadi? Ha? Soma. Paham gini? Baya'a menjadi? Ba'a. Iya. Iya. Kan? Antum dapat kata kotala. Apa isim fa'ilnya? Hah? Apa? Kotilun. Macam gitu. Sekarang, soma. Langsung buat yang itu saja. Bisa dikembalikan ke asal. Ya? Apa? Apa? Kan jadi jadi. Tak? Dari mana ini alif yang satu? Ini kotala. Alif isim fa'il. Alif yang kedua dari mana? Itu airnya yang aslinya mau diubah menjadi a? Alif. Paham sekarang? Langsung begitu. Paham bukan? Nah, kalau ada alif, dah yang mu'alla di fi'ilnya, yang diubah dari huruf lain di fi'ilnya, maka alif ini diubah menjadi apa? Hamzah. Ini alifnya ini. Menjadi berarti soma menjadi so'imun. Itu dari mana kasroin? Karena alif itu sebenarnya dikasro, tapi dia tidak bisa dikasih harokat, akhirnya hilang. Ya, ketika diubah menjadi hamzah, muncul kembali harokat kasronya. Paham kan? Jadi ba'a. Jadinya gini, ba'un. Ba'un. Nah, alif. Ba. Alifnya itu diubah menjadi apa? Hamzah ketika isim fa'il. Alifnya ini. Diubah menjadi apa? Hamzah ketika dia jadi isim fa'il. Jadi ini. Paham sih, Mubah? Hah? Hmm? Hamad? Jangan takut, Mas. Mubah? Jangan takut. Kalau belum paham, bilang. Alif yang asli. Alif yang dari huruf asli. Nah, bukan alif tambahannya isim fa'il. Kan isim fa'il ada alif. Jadi kan, fa'ilun. Berarti ada alif tambahan, kan? Seperti kotala menjadi kotilu. Ada alif tambahan. Sekarang kata ini sudah ada alif di ainnya. Iya kan? Berarti kalau ditambah alif setelah huruf fa, berarti ada alif setelah a, alif. Maka alifnya itu diubah menjadi hamzah ketika di isim fa'il. Jadi ini cerita langsung, Masya Allah. Kita tidak bercerita lagi. Ini alif aslinya waw. Ini alif aslinya apa? Ya, tidak cerita lagi. Dia langsung di sini, langsung ubah. Alif langsung diubah menjadi apa? Hamzah. Ketika terletak setelah alif isim fa'il. Paham kan? Yang mana alif itu tadi syaratnya adalah muhalla. Alif yang aslinya dari huruf lain. Dari waw atau dari apa? Iya. Paham Imran? Betul Imran? Iya. Ahmad? Alhamdulillah. Lanjut. Kama saya di bab ilal. Sebagaimana akan datang nanti di bab ilal. Di bab tiga. Paham kan? Di bab tiga. Wa min ghairi thulathi selesai. Wa min ghairi thulathi. Dan dari selain sulati ala zinati mudorihi, maka di atas wazan fi'il mudorinya. Mudah sekali. Di atas wazan fi'il mudorinya. Tahu wazan fi'il mudori? Kan gini, akroma yukrimu. Tahu akroma yukrimu. Ijtama'a yajtami'u. Istaghfaro yastaghfiru. Begitu. Di atas wazan apa? Mubat? Fi'il mudorinya. Terus apa bedanya? Bi'ibdali harfil mudoro'ati miman madmumatan. Cukup antum ganti huruf mudorinya dengan mim yang didoma. Berarti akroma yukrimu. Hah? Mukrimun. Itu saya diganti. Huruf mudorinya diganti dengan mim yang didoma. Ijtama'a yajtami'u mujtami'un mu. Huruf mudorinya dihapus ganti dengan mi. Mudah sekali. Mujtami'un istaghfaru yastaghfiru mustaghfirun. Paham? Ini lebih mudah daripada antum hafal. Nah, ijtama'a yajtami'u apalagi bil mudorinya ini. Apalagi isim fa'ilnya. Langsung saja isim fa'il dibuat dari fi'il mudhari. Ganti huruf mudhari-nya dengan mim yang di dhamma. Selesai masalah. Begitu sih terus. Paham mubah? Daripada antum hafal mubah? Wazannya lebih hafal apa? Kaidahnya. Paham? Jadi tidak capek kita belajar sorof. Jadi enak sekali jadinya. Nah, enak. Masya Allah. Mudah. Paham aman? Iya. Jadi ini mudah sekali. Kata beliau rahmallah wa kusiro makoblal akhir. Dan di kasroh apa yang sebelum terakhir. Dan alhamdulillah, alhamdulillah, semua wazan di atas sulati itu di kasroh sebelum terakhirnya fi mudorinya. Kecuali tiga wazan yang diawali oleh ta. Tapi hanya tiga wazan yang ada dalam yang di luar di atas sulati ada tiga wazan yang tak di kasroh huruf sebelum terakhir. Yaitu yang diawali oleh ta. Tafa'ala ya tafa'alu. Tafa'ala ya tafa'alu. Tafa'lala ya tafa'lalu. Hanya tiga itu. Artinya ketika sekarang antum mau jadikan dia fi'il mudhari, isim fa'il, sudah kasro saja yang tadi fathah. Dan misalnya yataqatala fi'il mudhari isim fa'il mutaqatilun, kasro saja. Dan tandanya taqatala yataqatalu mutaqatilun tadaharaja yataharaju. Nah, itu sih saja, karena yang lainnya memang kasro. Yang lainnya apa? Kasro. Jelas. Pamubat. Hah? Mudah ini saudara. Mudah sekali, masya Allah. Tidak ada susahnya. Maka nanti antum permudah muridnya. Jangan persulit kasihan. Jangan balas dendam. Pamubat. Jadi tidak ada hafal mazhab di dalam kitab bahasa Arab. Iya. Pakai kaidah semua supaya memudahkan. Apa gunanya para ulama teliti kalau kita persulit di bawah? Iya kan? Ini kan para ulama sudah meneliti bahwa beginilah bentuknya. Begini bentuknya. Tinggal kita lakukan apa mereka teliti. Ka mudahrijun muntalikun mustakhrijun. Bergundul ini, antum langsung tahu ini harokatnya. Bergundul, ini memudahkan sekali. Karena kalau kita hafal wazan, pusing nanti dia yang ditimbang. Tapi kalau kita hafalin teori, oh kalau ada, berarti nanti kan otomatis kita. Kalau ada mim, setelahnya ada 4 huruf. Ada mim, setelahnya ada 3 huruf, pasti mim di dhamma. Pasti. Iya kan? Karena kalau fi'il mudhari-nya 4 huruf, fi'il madhi-nya 4 huruf. Tak berarti akroma yukrimu. Kan di atas sulasi ini. Kalau ada mim di awal, oh pasti ini. Mimnya di dhamma. Pasti, karena ini isim fa'il atau isim maf'ul nanti akan datang. Bedanya huruf sebelum terakhir. Pasti di dhamma. Apalagi kalau ada mim, setelahnya 4 huruf. Ada mim, setelahnya 5 huruf. Ada mim, setelahnya ada 6 huruf. Pasti di dhamma semuanya mimnya. Karena tadi itu, pasti mimnya ditambah di awal dan mimnya di dhamma. Dan ini sudah kaidah. Sudah kaidah dalam kitab. Waqad syadda min dhalika thalathatu alfaz. Masya Allah, inilah fungsinya penelitian dari ulama bahasa. Dan telah keluar dari kaidah itu 3 lafal. Syadda, apa artinya syad? Datang dalam bahasa Arab tapi menyelisih kaidah yang tadi. 3 lafal saja, yaitu ashaba bahwa mushab. Seharusnya mushib. Tapi datang dalam bahasa Arab mushab. Ahsana fahuwa muhsan. Walladzina yarmunal muhsanat. Padahal orang itu muhsanat, orang yang sudah menikah tapi wazannya seperti isim fa'il, isim maf'ul. Ingat 3 lafaz. Jangan sampai antum nanti artikan isim maf'ul. 3 lafaz ini diartikan isim fa'il walaupun bentuknya seperti isim maf'ul. Ahsana muhsan wa alfaja bimakna aflas. Alfaja bermakna aflas, merugi. Mulfaj seharusnya mulfaj bifatih ma qoblal akhir fiha, difatah apa yang sebelum akhir padanya. Wa qala ja'a min af'al ala fa'il. Masya Allah, ini jarak. Kadang datang wazan af'al di atas wazan apa? Fa'il. Paham? Seperti a'asyaba seharusnya apa? A'asyaba yu'sibu seharusnya mu'sib. Tapi a'asyabal makan bahwa asyib. Panggil kadang mubah, kadang. Tapi kan enggak, ini kan aman. Karena kita kalau dia bentuknya gini, pasti fa'il. Paham mubah? Nah, selama isim kalau bentuknya begini pasti fa'il. Hanya fi'il saja baru fa'al. Panggil fa'al baru kalau fi'il. Wa aurosa, aurosa fahuwa waris. Seharusnya muris. Wa aifa'a al-gulam fahuwa yati'. Seharusnya mufi'. Ganti ya-nya dengan waw karena terletak setelah dhamma. Kan begitu di kaidah terus. Paham kan? Mufi' seharusnya. Wala yuqal fiha mufi'il. Tidak dikatakan padanya apa? Mufi'il. Didengar dari orang Arab. Ini didengar dari apa? Orang Arab. Jelas ini? Jelas yang terpaham ini? Asfil itu nanti yang keluar dari asal. Kadang dari isim fa'il diubah menjadi sigo mubalago, ada nanti, paham kan? Bentuk mubalago, kadang juga dibentuk dari siap musyabbahah bismil fa'il, nanti insyaallah besok kita ambil. Yes.